وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، qala wa yajuzu amran, ya, dan boleh dua hal, artinya boleh dua hal, boleh inna boleh anna, ya, boleh dua hal, boleh inna boleh anna. Qala ba'da fa'il jaza, yang pertama boleh inna boleh anna, setelah fa' jaza. Fa' jaza ini fa' jawab. Nahu man amila minkum su'an, ya, ila qawlih man amila minkum su'an fa'annahu ghafur rahim. Kalau dikira kita apa? Fa'innahu, ya, dikira, hah? Fa'annahu, bukan fa'innahu, ya, fa'annahu ghafurur rahim. Nah, ini boleh. Ada ulama yang dari para qurra, ya, dari qurra yang tujuh membacanya dengan fa'innahu. Nah, itu boleh dua, ya, boleh dua. Wa ba'da idza al-fujaiyah, ya, dan setelah idza fujaiyah. Ya, idza fujaiyah, idza yang kalau kita artikan tiba-tiba. Kharajtu fa idza inna Zaidan qa'imun. Boleh fa idza inna atau anna. Saya keluar, maka ternyata tiba-tiba Zaid berdiri. Ya, ini boleh inna boleh anna. Boleh antum katakan kharajtu fa idza anna. Nah, itu boleh. Nah. Baik. Boleh inna boleh anna. Lihat di i'rabnya itu. Ya. Lihat kharajtu, lihat kharajtu fil fa'il fa'atifah idza harfu fujain. Ya, harfu faja'ah ala sahih. Ya. Harfu faja'ah ala sahih. Ya, kenapa? Karena ada yang menyatakan, oh, itu bukan huruf, ya, fujaiyah, kata mereka. Naam. Kemudian mana berikutnya? Idza har, kemudian inna bil kasr harfu taukid wa nasbin. Kemudian inna Zaidan, Zaidan ismuha qaimun khabaruha. Wa yajuzu fathu hamzah inna atau anna kama ya'ti bayanuhu fis syarah, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di syarah. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Bukan faja'ah, ya, fuja'ah, ya, lebih tepatnya fuja'ah, harfu fuja'ah, bukan harfu faja'ah. Tayyib, barakallahu. Kemudian wakada, demikian pula idza waqa'at fi mawdi'it ta'lil, apabila inna atau anna ini terletak di posisi ta'lil, nad'uhu innahu huwal barru ar-rahim, kita berdoa kepadanya karena dia adalah al-barru ar-rahim, yang maha baik, yang maha penyayang. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jati irob nad'u fil mudhari marfu wa alamatu rabiyyah dhammah al muqaddarah. Ya. Dhammah muqaddarah kenapa? Disikol karena berat. Ya, bukan dhammah muqaddarah, enggak nad'u. Nad'uhu huwa dhamir fa'il, kemudian hu ha maf'ul bih innahu ya inna bil maksurah wasmuha ya huwa dhamir fasl al barru ar rahim khabaruha khabaraha ya khabaraha keduanya khabar wa yajuz fathu hamzah inna kama ya'ti bayanuhu fi syarah sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di syarah. Kemudian ya, berikutnya walabbaik labbaika innal hamda wa ni'mata lakal hamdu ya lakal walabbaika innal hamda wa ni'mata laka ya taib barakallahu fiik. Ini sama juga ya, kita baca aja syarahnya langsung di sini tafaddal ya, dibaca di sini. Siapa hari ini yang belum baca? Hasan, Fikri, Arga, coba si Ihsan. Mubtada'in mahdhufin hai barakallahu fiik. Ini di sini enggak disampaikan ya i'rab labbaika ya. Nah, labbaika itu maf'ul mutlaq. Di fi'il mahdhuf. Takdirnya apa? Ulabbi. Ya, talbiyah itu kan. Ulabbi labbaika labbaik wa huwa mudaf kaf mudafun ilai innal hamda boleh juga innal hamda boleh annal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak gitu. Enggak ada ya di fitnah i'rabnya labbaik. Labba yulabbi talbiyatan. Nah. Kemudian qala syariha ya hafizahullah taala wa yajuzu al-amran ila akhir ay yajuzu kasru hamzati inna wa fathuha fi kulli mawdi'in yasluhu fihi i'tibarul mufradi wa i'tibarul jumlati. Itu maknanya boleh dikasrukan hamzah inna maupun fathahnya pada setiap posisi yang layak pada posisi tersebut diiktibarkan mufrad ya. Boleh di situ pada posisi tersebut mufrad atau jumlah. Wadzalika fi mawadhi'a yang demikian itu di berbagai tempat posisi dzakara min al-musannifu minha salasatan. Musannif di sini penulis kitab Al-Mutammimah menyebutkannya tiga. Al-awwal ba'da fa'il jaza'i ba'da fa'il waqi'ah bil jawab. Ya, jawab syar itu bab yaitu setelah fa yang terletak jawab yaitu fa yang itu syar Ya, fi'lu syart itu yang tidak memiliki jawab syart berupa fi'il, tetapi jumlah ismiyah, maka pakai fa. Fa waqi'ah fi jawabi, ya, fa waqi'ah fil jawabi syart. Ya, fi jawabi syart. Kamitsalil musannif, sebisal contoh yang dibawakan oleh musannif, fa innahu ja'a bil wajhain. Maka dia di sini ya datang dalam dua sisi i'rab. Ya. Datang dalam dua sisi i'rab, fa annahu ghafurur rahim. Qara'a bil fathati dibaca annahu asimun. Oh, iya, qiraah kita Imam Asim ya. Wa ibnu Amirin, Ibnu Amir. Sedangkan qara'al baqun, Unbul, Ibnu Katsir dan yang lainnya membacanya dengan apa? Bil kasri, dengan kasrah. Ya, dengan kasrah. Fa innahu. Ya. Maka boleh kita bikin kalimat begini. Kita misalnya mengatakan ya, man lam yuraji darsahu fa annahu atau fa innahu, ya, fa innahu atau fa annahu yu'aqabu misalkan. Man lam yuraji darsahu fa innahu atau fa annahu yu'aqabu. Paham sini? Jadi boleh fa innahu atau fa annahu. Ini yang pertama. Oleh kiraah kita kiraah Asim ya. Fal fathatu ala ja'li anna wasilatiha masdaron. Nah, maka fathah yaitu kalau dibaca fathah fa annahu yaitu dengan menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar, ya. Ya, sebagai masdar. Berarti menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar. Ya. Mubtada'un, dia sebagai mubtada. Khabaruhu mahdhufun. Khabarnya mahdhuf. Takdiru wa takdir, maka takdirnya gimana? Man amila minkum su'an fa annahu atau fa inna fa annahu, kalau dibaca fa annahu, ya, perhatikan, maka kalau dibaca fa annahu berarti dia menjadikan, berarti menjadikan anna dan silahnya sebagai masdar. Fa annahu ghafurur rahim, perhatikan ghafur. Ya, ghafur ini kan sigah mubalaghah. Ghafur fa'ul. Dari apa? Ghafara yaghfiru. Apa masdarnya? Gufranan. Berarti dia menjadikan masdar. Nah, nanti dia sebagai khobar begitu. Fa innahu gufranun. Sebagai mubtada, afwan, bukan sebagai khobar. Sebagai mubtada. Ai fa innahu al-gufranu. Berarti dia fal gufranu, khobarnya dibikin aja yang selaras dengannya. Jazauhu, balasan dia karena dia sebagai fa jawab. Fa jaza. Ya. Misalkan saya bikin kalimat begini. Man lam yuraji' darsahu fa innahu atau fa annahu yu'aqabu. Berarti gimana takdirnya? Hah? Fa annahu yu'aqabu berarti apa? Fa iqab fal iqabu, fal iqabu mubtada ma'rifah, fal iqabu jazauhu. Gampang kan? Ngerti enggak sini-sini? Hah? Ya, misalkan kita bikin kalimat lagi dari Pak di sini, Pak jawab. Ya. Ini kan dia sebagai jawab syart ya, berarti ada syart-syartnya. Ya. Ya, misalkan kita katakan lagi man yurid an yatazawwaja fi hadhihi sanah. Fa annahu apa tuh? Nah, siapa yang ingin nikah di tahun ini? Maka dia fa annahu, fa annahu apa tuh? Amilun. Fa annahu amilun. Nah, misalkan, maka dia mesti kerja misalkan. Ya, mesti ngasilin uang gitu. Fa annahu amilun berarti takdirnya apa? Fal amalu, apa? Jangan jazauhu, kapan? Tidak cocok. Kalian gimana? Hah? Fal amalu wajibun alaihi. Nah, misalkan wajibun alaihi. Tapi misalkan begitu ya. Tapi amila ya'malu amalan kan begitu. Sudah ngerti sini? Tapi ya, au khabaron li mubtada'in mahdhufin, atau bisa juga dia menjadi khabar. Ya, jadi ya nanti takwil masdarnya itu ya. Kalau bisa dipatahkan ana, maka ana dan silahnya itu, ya, silahnya ana yang bersambung dengan ana itu, ya, dia bisa juga menjadi khobar, bukan cuma mubtada. Mubtadanya mana? Mahdhub taqdiruhu fajazauhu al-ghufranu, dibalik aja. Kata tadi malam yuraji' darsahu ya fa annahu yu'aqabu, berarti fajazauhu iqabun gitu. Fajazauhu al-iqabu. Sudah ngerti sini? Taibar kalafi. Terus dibaca. Ya. Ikri. Masih tadi di atas mengenai inna atau anna pada setelah fa jaza, ya, wal kasru ala ja'li ma ba'da fa'il jazai jumlatan tamatan, ya, fahuwa ghafurun rahimun. Nah kalau dikasrohkan tadi kan fathah fa innahu fa annahu, nah, sekarang fa innahu, ya, maka kasroh yaitu dengan menjadikan yang setelah fa jaza sebagai jumlah yang sempurna. Jumlah yang sempurna artinya jumlah ismiyah. Fahuwa ghafurur rahim, fahuwa mubtada. Fa innahu berarti fahuwa. Ya, paham ke sini? Ya, fahuwa ghafurur rahim. Nah, misalkan kata di malam yuraji darsahu, ya. Fa innahu yu'aqabu berarti fahuwa yu'aqabu, begitu. Berarti sini. Wal kasru ahsanu. Nah, kalau kita katakan kasroh itu ahsan. Lebih bagus. Kenapa? Li'annahu la yahtaju ila taqdirin. Karena tidak butuh kepada takdir. Nah, kaidah bahasa Arab begitu, kaidah nahwu. Mana yang paling baik? Kalau ada dua pilihan, ini ada takdirnya, ini enggak ada takdirnya. Paling baik ialah yang tidak butuh takdir. Paham sini ya, itu yang paling baik. Taibarakallahu fikum. Ya. Kemudian al-maudi usani, ya, posisi yang kedua, tempat yang kedua, ba'da al-fujaiyah. Ba'da ya fujaiyah, idza fujaiyah. Idza fujaiyah. Idza ini ya ada dua, ada idza syartiyah, ada idza fujaiyah. Ya, kalau idza syartiyah dia isim. Berarti dia i'rab sebagai dharab mabni fi mahalli nasbin. Wahuwa mudaf. Nah jumlah setelahnya nanti mudafun ilaih. Kalau dia ida syartiyah. Kalau dia syartiyah berarti dia mu'rab. Dia berarti di i'rab. Sebagai apa? Dharab. Mabni. Ya, mabni ala sukun. Fimahli nasbin. Wahuwa mudaf. Nanti jumlah setelahnya mudafun ilaih. Fimahli jarin mudafun ilaih. Nah kalau ida fujaiyah dia huruf. La mahala lahu minad i'rab. Ya. Nah kalau idha syariah tadulu ala istiqbal walaupun masuk ke fi'il madi. Idha ja'a anasrullahi wal fat, begitu kan. Nah, itu masuk ke fi'il madi. Tapi dia tadulu ala istiqbal. Ya. Tadulu ala istiqbal. Biasanya masuk ke fi'il madi. Taibarakallahu fikum. Nah kalau idha fujaiyah tadulu ala al-hal. Ya. Tadulu ala al-hal menunjukkan bukan istiqbal tapi saat ini. Ya, saat ini. Paham enggak, Antum? Nah, itu bedanya idza syafiyah dengan idza fujaiyah. Ya, Ini lihat ba'da fa, mana lagi berikutnya? Tadi jumatan mana ya? Ini lihat di i'rab di idah fujaiyah halaman tadi 207. Ini i'rab yang itu kharajtu. Ya, faida. Ya lihat di i'rab di bawah kharajtu fi fa'il fa fa'atifa ida harful fujaah. Alas sahih. Alas sahih. Ini yang paling sahih. Ya, berarti ada pendapat lain? Iya, yang menyatakan dia adalah idah syartiyah. Idah syartiyah. Nah, kalau idah syartiyah dia isim. Ya. Sebagai dorof, nanti jumlah setelahnya mudah menilai. Nah, kalau idah fujaiyah dia adalah huruf la mahala la minal i'rab. Apalagi beda idah fujaiyah dengan idah syartiyah. Kalau idah syartiyah, ya dia punya hak apa? Hak laha haqqus sadarah. Dia memiliki hak untuk di awal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Dia punya hak ya saudara, hakus saudara. Nah, kalau idza fujaiyah la yubda'u biha. La taqasadul kalam. Dia enggak boleh kalimat dimulai dengannya. Dia enggak bisa di awal kalimat. Ya, paham enggak antum sini? Kalau idza fujaiyah enggak bisa. Dia di awal kalimat, dia mesti di tengah-tengah. Baik. Al-maudi'u tsani ba'da idza al-fujaiyah, kamisal musannif, semisal contoh yang dibawakan oleh musannif. Ya. Fal fathu ala ta'wiliha bi masdarin. Misalkan antum katakan, kharajtu fa idza in anna, ya. Anna Zaidan qa'imun. Berarti kalau difathahkan nanti dia mentakwil masdar marfu bil ibtida. Khabar khabaruhu idza. Ala al-qaul khabari idza. Ya, ini menurut sebuah pendapat. Ya, kalau bi anna hadarpun berarti idanya ini syartiyah kalau di dharaf. Ya. Wa taqdiru kharajtu fa idza qiyamu Zaidin. Fa idza qiyamu Zaidin. Ai fa fil hadrati qiyamu Zaidin. Karena di dharaf, ya. Wa yajuz an yakuna al khabaru mahdhufan ala al qaul bi harfiyatiha. Bi harfiyatiha. Dan boleh khabari mahdhuf menurut pendapat yang idza itu harfiah. Ini yang kita bahas sekarang. Kalau kita katakan dia isim, ya udah enggak ada lagi pembahasan di sini. Idza fujaiyah. Karena contohnya ya udah diambil sama idza syartiyah, ya selesai. Wa huwa as-sahih, inilah yang benar. Wa taqdir kharajatu fa idza. Ya. Qiyamu Zaidin kan tadi contohnya gimana? Kharajtu fa'idha anna Zaidan qa'imun. Fa'idha anna Zaidan qa'imun. Ini kalau lagi fathah. Ini lagi fathah berarti menta'wil masdar. Fa'idha anna Zaidan qa'imun. Lihat qa'imun. Isim sifat, isim fa'il. Qa'ma yakumu. Qa'imun. Apa masdarnya? Qiyamun. Masdarnya qiyamun. Berarti dia mentakdir. Takdirnya berarti gimana? Ya. Kharajtu fa idza qiyamu Zaidin mawjudun. Mawjudun ya itu ditakdirkan aja. Ya, ditakdirkan aja. Taibar kalau bikum. Ya, takdirkan aja. Mahdhuf ya. Atau kainun bisa juga. Nah, sekarang kalau dibaca kharajtu fa idza inna Zaidan wal kasru ala ja'liha jumlatan tamatan. Nah, kalau kasrah berarti menjadikan jumlah setelahnya, yang setelahnya itu jumlah yang sempurna. Kharajtu fa idza Zaidun qa'imun. Nah, fa inna Zaidan qa'imun berarti fa idza Zaidun qa'imun wa huwa aula. Ini yang lebih utama. Li annahu al aslu, karena inilah asalnya. Li annahu la yahtaju ila taqdir, karena dia tidak membutuhkan takdir. Ya. Hadza idza lam takun, idza lam takunil lamu mawjudatan. Ini jika tidak terdapat lam. Fa in kanat mawjudatan, tapi kalau ada lamnya, lam yajuz illal kasr. Maka enggak boleh kecuali kasr. Ya. Enggak boleh kecuali kasr. Kharajtu fa idza inna Zaidan laqaimun. laqaimun. Kalau ada lamnya. Lam di mana? Di qaim. Ya. Maka wajib kasrah. Enggak boleh kharajtu. Fa idza anna Zaidan laqaimun, enggak boleh. Mesti idza. Ini sama kembali ke kaidah inna. Ingat enggak kalau kaidah inna? Ya, kalau khabarnya ada lam itu. Nah, perhatikan. Sampai mana tadi bacanya? Fikri. Sampai sini. Nah. Terus dibaca Raymond. Fujaah itu apa sih? Maknanya tiba, sekonyong-konyong gitu. Tiba, tiba-tiba gitu ya, bukan tiba. Terus hujum wal baktatu, baktah ya, baktah. Baktah itu sama, tiba-tiba, sekonyong-konyong. Terus baktatan hal. Baik. Terus berikutnya wal fujaiyah nisbah kepada fujaah. Ya, tertiba, tiba-tiba. Bidomil fa, dengan didomahkan fa, bukan fajaah, fujaah. Wal mad, dan dikasih mad, fujaah, jangan fujaah. Wal muradu biha, yang dimaksud dengannya adalah hujum baghtatan. Al wal baghtatu, menyerang. Tertiba baghtah, tiba-tiba. Taqul faja'ani kada. Faja'ani itu faja'a yufaji'u. Ya, faja'a yufaji'u mufaja'ah. Iya, mengejutkanku kada. Dengan begini, begitu. Iya mengejutkanku, fa'il dari faja'a dhamir huwa. Faja'a yufaji'u, ya. Mufaja'ah. Tayyib barakallahu fikum. Idza hajama 'alaika baghtatan, jika dia menyerang Anda secara tiba-tiba. Ini contoh aja ya. Wal gharadu, dan tujuan minal itiyani biha, didatangkannya idza fujaiyah ini apa sih? Ad-dalalatu, untuk menunjukkan ala anna ma ba'daha, bahwa yang datang setelah idza fujaiyah ini yahsulu ba'da wujudi ma qablaha, itu ada setelah adanya, setelah keberadaan sebelumnya. Ala sabilil mufaja'ah, tentunya secara tiba-tiba. Ya, seolah-olah enggak ada padahal ada. Tiba-tiba begitu. Jadi paham sini ya, setelah idza fujaiyah boleh anna atau inna. Yang terbaik yang mana? Yang mana? Inna. Tadi kalau setelah fa waqi'ah jawab fil jawab, fil jawab, fil jawab syart, yang terbaik yang mana? Anna atau inna? Inna. Kenapa? La yahtaj ila takdir. Baik. Arga-arga. Dimas darin majrurin. mustaknafatan. Tiga yang terakhir, ya, kapan itu boleh inna boleh anna, idza waqa'at fi mawdi'i ta'lil, jika dia terletak pada tempat ta'lil, ya, ta'lil alla la yu'allil, ya, menjelaskan maksud atau alasan, ya. Baik, kal ayah allati matsala biha al-musannif, semisal pada ayat yang dibawakan oleh musannif, ya, bahwa ayatnya apa? Nadu'uhu innahu atau annahu, innahu huwal albarru ar-rahim. Nadu'uhu, kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena dia albarru ar-rahim. Ya, baik. Nah, ini fi maudi ta'lil. Ini kan innahu annahu maudi ta'lil. Ya, alasannya kenapa kita berdoa kepadanya? Karena dia albarru ar-rahim. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya. Fa innaha ja'at bil wajhain. Maka kalau begini, setelah ta'lil dia bisa dua i'rab. Ya, qara'a Nafi'un wal Kisai bil fathah. Ya. Annahu itu dibaca oleh Imam Nafi' dan Imam Kisai. Ya. Dari imam dari para qurra. Wa qara'al baqun bil kasr. Ya. Nah, adapun ya, yang lainnya membaca dengan kasrah inna. Fal fathu, nah sekarang kalau dibaca fathah, ala ta'wili bi masdarin majrurin. Nah, berarti ya, ini dengan ta'wil masdar yang majrur. Ya, inna annahu berarti nanti ada ta'wil masdar. Wa albarru ar-rahim. Mana lagi tadi? Ya. Bilamil illati al-mahdhuf dengan lam illah. Lam illah itu kayak li annahu. Nah, ya, semisal li annahu, lam illah namanya. Ya. Baik. Nah, ini lam illah namanya, li annahu begitu. Yang mahdhuf takdirhu nad'uhu annahu berarti li annahu wa al-barru ar-rahim. Atau boleh juga ai yaitu likaunihi barran rahiman, karena dia barran rahiman. Nah, wal kasru, sekarang kalau kasrah ya, nad'uhu innahu albarru arrahim. Ah, innahu, nah, sekarang dibaca kasrah ala ja'liha jumlatan musta'nafatan, yaitu dengan menjadikannya, ya, menjadikan si inna ini, ya, berarti dia, kita jadikan dia sebagai jumlah yang mustaknafah. Apa sih jumlah mustaknafah? Jumlah yang baru, yang gak ada kaitannya sama yang sebelumnya. Ya, nah, berarti jumlah yang baru. Jia yang dihadirkan jumlah yang baru ini, jumlah mustaknafah ini, jia biha li ta'lili ma qablaha, sebagai alasan dari jumlah sebelumnya. Ya, jumlah sebelumnya apa? Inna kunna min qablu nad'uhu. Nad'uhu. Inna kunna min qablu, kami dahulu sebelumnya berdoa kepadanya. Ya. Wa masala wa mithluhu. Ya. Paham sini ya, berarti ya? Berarti ini jumlah mustaknafah. Berarti enggak butuh takwil. Ngerti sini? Nad'uhu innahu huwal ghafurur rahim. Berarti ini jumlah musta'nafah. Jumlah musta'nafah. Selesai berarti. Ya, berarti kalau innahu albarru ar-rahim, ini jumlah musta'nafah. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Misalkan kita bikin kalimat ya, dari kita sendiri. Ya. Dhahaba at-talibu ila suqi annahu annahu mushtarin ba'dal asya'i. Annahu mushtarin ba'dal asya'i. Annahu mushtarin ba'dal asya'i. Ya. Dhahaba talibun ila as-suqi. Dhahaba talibun ila suq. Seorang talib pergi ke pasar. Annahu mushtarin ba'dal asya'i. Ya, dia membeli berbagai hal, beberapa hal, beberapa barang yang mau dibeli. Ya berarti gimana itu takdirnya? Ya, takdir gimana? Li'annahu. Li'annahu. Ingat kalau di fathah berarti takwil ya, mas takwil dengan masdarif majrur dengan lam illah. Lam illahnya mahdhuf. Takdirnya li'annahu mushtarin. Li'annahu mushtarin. Paham sini? Likaunihi mushtarian ba'dal asya'i. Ai likaunihi mushtarian. Nah, kalau sekarang kita baca ya ja'atul dhahabat dhalibun ila suq innahu mushtarin ba'dal asya'. Berarti gimana? Innahunya ini jumlah mustanafah. Jumlah mustanafah. Selesai berarti. Baik, barakallahu fiik. Wa mithluhu fi jawazil amrayn labbaika. Ya. Seperti ini juga pada kebolehan dua hal, boleh inna boleh anna pada labbaika. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Ila akhir. Labbaik ini maf'ul mutlak. Nah, sekarang kita baca anna labbaika. Annal hamda wa ni'mata fal fathu ala taqdiri la min illati. Kalau dibaca ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, annal hamda. Saya jarang juga dengar ya ada orang baca annal hamda, padahal boleh. Saya pun bacanya kalau mengucapkan talbiyah selalu innal hamda ya. Antum pun juga mengucapkannya apa? Innal apa anna? Inna. Anda boleh ya, ya. Dan sampai antum katakan enggak boleh. Ya. Nah, kalau kita baca dengan fathah annal hamda wa ni'mata laka wal mulk ala taqdiri la bil illah. Ya, berarti li annahu gitu. In annal hamda. Ya. Li annahu alhamdu. Nah. Li annahu alhamdu wa ni'matu laka wal mulk la syarika lak. Berarti begitu. Ya. Wal kasru kalau dibaca kasrah innal hamda ala annahu ta'lilin musta'nafin. Ya, ala ta'lilin musta'nafin. Berarti dia sebagai ta'lil jumlah musta'nafah wa huwa al arjah, yang paling rajih. Paling kuat. Li'annal kalama hina idin jumlatani la jumlatun wahidatun. Karena kalam pada waktu itu ketika seorang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai sebenarnya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini jumlah yang kedua. Jumlah mustanafah. Ya. Barakallahu fikum. Wa taktsirul jumali dan memperbanyak jumlah kalimat fi maqami ta'zimi, ya, pada kedudukan ketika mengagungkan Allah, ketika sedang mengagungkan Allah, matlubun, maka itulah yang diagung, yang dituntut, yang diinginkan, yang dicari. Ya, ketika kita sedang mengagungkan Allah, semakin memperbanyak kalimat itu justru lebih bagus. Ini yang dikatakan oleh Muwaddih dalam At-Tawdih ma'at tasrih. Baik, barakallahu fikum. Ngerti sini? Paham? Nah, siapa yang belum ngerti? Saya belum paham sini. Sudi, ngerti? Niko, murojaahnya gimana kira-kira? Gampang apa susah? Zaki. Hah? Insya Allah bisa. Gampang kok kayak gini doang kok. Qala wa tadkhulu la bil ibtida' ba'da inna al maqsurah faqat ala arba'ati asya'. Nah, berikutnya la bil ibtida' itu masuk setelah inna, inna yang dikasrahkan saja. Itu pada empat hal, empat tempat. Ala khabariha, pada khabarnya inna bi syarti kaunihi muakhkharan. Tapi dengan syarat ya dia mesti diakhirkan. Ya, dia enggak boleh dikedepankan. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kemudian wa musbatan, dan dia kalimatnya mesti musbat. Ya, kalimatnya mesti musbat. Bukan manfi, ya. Nahu inna rabbaka lasari'ul iqab. Ini kan musbat. Wa innahu laghafurur rahim. Nah, ini musbat semua. Dan masuk ke khobarnya. Ya, itu masuk ke khobarnya. Wa ala ismiha bi syarti ay ta'akhkhara 'ala al-khabar. Dan pada isimnya dengan syarat dia mesti diakhirkan dari khobar. Kalau masuk ke isim. Kalau dia masuk ke isim. Inna fi dzalika la'ibratan. Nah, kalau dia masuk ke isim. Karena enggak mungkin. Ya. Inna fi dzalika inna la'ibratan fi dzalika. Inna harfu taukid lam muzahlaqah. Juga memiliki makna taukid. Ini enggak mungkin kalau bergandengan. Wa ala dhamirin fasl. Nah, sekarang juga bisa masuk ke dhamir fasl. Dhamir fasl yang ada di antara isim dan khabar inna. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Baik, ini masuk lam ibtida kepada inna. Udah yang ketiga, yang keempat, wa alal ma'mulil khabari, masuk kepada ma'mul khabar, khabarnya inna punya ma'mul. Tapi bi syarti taqaddumihi ala khabari, tapi dengan syarat dia mesti mendahului khabarnya. Lihat. Inna Zaidan daribun, itu aslinya begitu. Inna Zaidan daribun, aslinya begitu. Punya ma'mul. Ya, inna Zaidan daribun amran, begitu aslinya. Dikasih lam, boleh enggak? Boleh, tetapi mesti mendahului khabarnya. Inna Zaidan la amran daribun. Jangan inna Zaidan daribun la amran, enggak boleh. Kalau mau ditakhir khok makmulnya, ya udah jangan dikasih lam. Inna Zaidan daribun amran. Paham antum? Baik, ya. Baca berikutnya. Siapa? Si Repi, Repi, baca Repi. Wadadkhulu lamul ibtida, masuk keempat ya. Lam ibtida masuk kepada inna yang maksurah saja, enggak ke anna. Ya, yaitu pada khobar, pada isim, pada domir fasal, pada ma'mul khobar. Ay yajuz inda iradatil mubalaghah, yaitu boleh ketika hendak menghendaki mubalaghah, mendalamnya makna, bita'kid. Ya, dalam penegasan inna. Kan inna kan harfu nasbin wa taukid. Ya, boleh. Dukhulu lam, boleh masuk, dimasukkan lam, masuknya lam. Alif tidak. Ba'da inna al-maqsurah. Setelah inna yang dikasrahkan. Duna akhwatiha, tapi bukan pada selain saudarinya inna. Berarti itu enggak boleh pada anna, lakinna, la'alla, la'ita. Ya. Enggak boleh di situ. Ya. Ala wahidin min arba'ati asya'. Ala wahidin min arba'ati asya'. Ini masuk kepada salah satu dari empat hal. Yang pertama, ala khabariha. Masuk ke khabarnya inna. Bisyarti kaunihi mu'akhoran. Tapi dengan syarat khabarnya inna itu mesti diakhirkan. Musbatan. Kalimatnya itu mesti musbat. Bukan manfi. Bukan manfi ada la nafiyah atau lam. Jazimah atau lan. Nasibah. Gak boleh. Ya. Mesti musbat. Ingat gak? Ngerti kalimatnya musbat. Ditetapkan. Ya azaidun itu kalimat musbat. Ya. Yadkhulu Zaidun, zahaba Zaidun. Itu musbat. Yang manfi, lam yadhhab Zaidun. Nah itu. La yadhhab Zaidun, lan yadhhaba Zaidun. Itu manfi. Paham sini? Ya. Nah, ini kalimatnya mesti musbat. Ya, kalau bahasa kita apa? Positif ya. Hah? Bahasa Indonesianya apa? Positif. Zaki. Positif. Saya jelek dulu pelajaran bahasa Indonesianya. Jadi enggak terlalu ingat ya. Kami salin musannif seperti contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Nahu inna Zaidan laqaimun. Nah, ini boleh. Ya, boleh enggak? Ya, laqaimun. Tetap ini syarat enggak? Iya, dia diakhirkan kemudian kalimatnya musbab, ya enggak? Tayy fa kullun min lasari'. Dicontoh inna rabbaka lasari'ul iqab. Wa innahu laghafurur rahim. Contoh dari itu semua dan laqaimun khabarun, dia adalah khabar li inna, khabar untuk inna. Wa qad dakhalat alaihi lamul ibtida', dan lam ibtida' masuk kepadanya li tawaffuri syarti, karena sudah terpenuhi syarat. Ya, terpenuhi syarat, dia diakhirkan dan kalimatnya musbat, selesai sudah. Boleh. Tapi enggak wajib sini ya, boleh aja. Jangan dikatakan wajib. Wala farqa fil khabari baina qawlihi mufradan kama taqaddama, dan enggak ada perbedaan pada khabar ini. Apakah khabar bentuknya itu mufrad sebagaimana yang lalu? Ya. Aw ghairah, atau selain mufrad. Ya, contoh inna Zaidan la indaka. La indaka. Khabar mufrad maksudnya khabar apa? Ya, semisal Zaidun qaimun. Inna Zaidan qaimun itu mufrad. Kalau ghairu mufrad kayak antum paham, berarti khabarnya dalam bentuk dzaraf, dalam bentuk jar majrur, dalam bentuk jumlah ismiyah, dalam bentuk jumlah fi'liyah. Itu maksudnya ghairu mufrad. Paham sini ya? Berarti sudah. Ya, au la fid dar. Ya. La fid dar, la indaka la fid dar. Inna Zaidan laqad qama. Itu pasti masuk ke jumlah. Ha? Jumlah, tapi lafid dar dan apa tadi la indaka itu sibul jumlah. Nah, ini masuk ke jumlah. Barakallahu fikum. Fala yajuzu dukhuluha fi nahwi inna indaka Zaidan. Ini enggak boleh. Kenapa? Li adami ta'akhurihi, karena khabarnya tidak diakhirkan. Wala fi, enggak boleh juga masuk pada inna Zaidan lam yakum. Kenapa? Liadami subutihi, karena kalimatnya enggak musbat. Ya, enggak musbat. Wala yajuzu dukhulu hadhihi lam ala akhwati inna. Enggak boleh masuk lam ini kepada akhwatnya inna. Fala yuqalu ala sahih, enggak boleh mengatakan menurut pendapat yang sahih la'alla Zaidan laqaimun, enggak boleh. Mesti la'alla Zaidan qaimun. Ya. Tabarakallahu fikum. Jam berapa ini? Jam 5. Antum ya. Buka puasa persiapan jam berapa? Apa? Ada yang masak belum digoreng? Aduh, berarti udahan dulu deh ya. Cukup dulu. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.